drop low top. They will be dancing, I'm broke, I'm trying to beat it. Glow rock, I'm doing a song. Runding gak mau, HP ku berisik banget. Lainnya pamrat cotor, leku moco ngasih mumet. Ono kabar cidro, koncoku sambat loro. Langsung takon moro, kowe egetan limo. Durung takon kula, kowe wis sambat ngelak. Durung mangkat kule, neng kok ragu wak melak. Sebelah dari wacon, tak kerane kante banget. Durung si calombe, sirah iki uwe sumer. Raya sing santai bro, weco arabo cici. Jadi wecoan akeh terlih kelem zomong kuwi. Bukane aku ngece, bukane bije-bije. Otak karo lambe, lem aku harap bire. Nenggo jiwa nengeneng ratingku ora muruk. Ibarat cawan dasar tong sanggrek mesti ngantuk. Sirah muter-muter abolone liar-liar. Nyetar motorku tuku es teh gone cover. Neng telah anyo tenan koyo ra duwe beban. Pancen tak pikir rasa bule renak edan. So head so fly, Pluto terbang. So head so fly, mari-mari. Diubah sisteme, malah jadi prasmana. Sudah moko sudah leh ngombe pelan-pelan. Minggu iki wacana ngulu langsung sajiduk. Saiki rasana mumetmu tekan ratuk. Aku wis ra kuat berkono umbenen dewe. Besandeng awake mubeng-mubeng sirai. Aku ameh atus sebagai ketemu ayam. Ora sito aku saku engko ameh tenang. Kau kau tahan.